Bagaimanakah cara menghajikan orang yang sudah meninggal dalam keadaan orang yang meninggal tersebut adalah wanita? Dan apakah ada yang bisa menghajikan keluarga saya? Dan biayanya berapa? Masya Allah. Atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih. Jazakallah khair. Nah, masalah haji badal, barakallahu fikum, di antara ikhtilafnya para ulama yang rajih wallahu ta'ala alam, bahwa itu memang ada haji badal. Karena sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali, dengan dalil bahwa tidak mungkin seorang memikul ibadah orang lain. Walaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah seseorang kecuali mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau usaha orang lain, ya untuk orang lain, bukan untuk dia. Ini sebagian mereka. Tetapi karena ada dalam hadis yang sahih, bahkan dalam kitab-kitab sahih, dalam sahih Bukhari dan lainnya, bahwa ada yang tanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana orang tuaku ingin berhaji tapi keburu meninggal, apakah boleh aku menghajikan untuknya? Kata Nabi, hajikan untuknya. Dan itu sudah tidak bisa dibantah lagi dari sisi riwayat, sangat sahihnya. Sehingga untuk mengumpulkan dua dalil yang sepertinya bertentangan, di sini menyatakan bahwa seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, ini yang dia kerjakan. Dia sholat, dia dapat pahala. Dia ibadah, dia dapat pahala. Kalau orang lain beribadah untuk dia, enggak bisa. Dia beribadah untuk dia sendiri. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Dengan hadis ini, menghajikan untuk orang lain. Di antaranya, wallahu ta'ala a'lam, yang rajih adalah karena anak itu adalah min sa'yi abihi. Karena anak itu dari usaha bapaknya. Karena anak itu dari usaha bapaknya, maka anak itu bisa menghajikan bapaknya atau menghajikan ibunya. Sehingga yang bisa menghajikan seseorang adalah anaknya sendiri atau turunannya sendiri, anak cucunya. Tapi mengapa? Karena mereka hasil upaya bapaknya. Kalau bapaknya tidak mendidik anaknya dengan baik, gak mungkin anaknya menghajikan orang tuanya. Mungkin sedang main di diskotik. Tetapi karena dididik oleh bapaknya menjadi saleh, maka anak itu menghajikan orang tuanya. Masya Allah. Maka ini min sa'yi abihi, termasuk usaha bapaknya. Sehingga wallahu ta'ala alam, tidak ifrat, tidak tarfid, tidak berlebihan ke sana, tidak berlebihan ke sini. Tidak menyatakan bahwa siapa saja bisa menghajikan orang lain. Tidak. Tetapi anaknya atau keluarga ahli warisnya yang menghajikan untuk orang tuanya, maka mereka bisa menghajikan orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam.